Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun bentuknya, akan dia tuai hasilnya. Akan dia lihat hasilnya. Sekecil apapun, sekecil biji sawi, sekecil biji atom, sekecil biji yang paling kecil, khairai yarah, dia akan melihat nanti hasilnya. Karena kebaikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Maka jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun bentuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita demikian. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, "wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Sekecil apapun bentuknya, jangan kita remehkan. Walaupun menyingkirkan gangguan di jalan. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau SAW mengatakan, "Watumitul adha anit tariqi sadaqatun." Engkau menyingkirkan gangguan di jalan itu bernilai sedekah. Luar biasa. Gangguan yang kita singkirkan di jalan supaya motor bisa lewat dengan nyaman, supaya mobil bisa lewat dengan nyaman, tidak jatuh, supaya kaum muslimin bisa melewati jalan tersebut dengan nyaman, kita singkirkan, sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ma'rufin sadaqah." Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi jangan dibatasi sedekah itu hanya dengan harta. Setiap kebaikan yang kita lakukan bernilai sedekah. Senyuman kita terhadap saudara kita bernilai sedekah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau SAW mengatakan, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Engkau tersenyum di hadapan saudaramu, itu bernilai sedekah. Maka sekecil apapun bentuknya kita lakukan. Berjumpa saudara kita semuslim, kita tersenyum, itu sedekah, ya Allah. Luar biasa betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada batu-batu yang bisa mengganggu orang-orang lewat di jalanan, kita singkirkan, itu bernilai sedekah. Bahkan masyarul ahibbah barakallahu fikum, bisa jadi perbuatan yang ringan ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Bisa jadi perbuatan yang ringan ini menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan sebab perbuatan ini kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka jangan diremehkan kebaikan sekecil apapun. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syauqin ala tariqin." Tatkala seseorang sedang berjalan di jalanan, ia mendapati ada dahan atau ranting berduri di jalanan. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syauqin bi tariqin. Wajada ghusna syauqin ala tariqin. Apa yang dia lakukan ketika dia mendapati ranting berduri di jalanan? Fa'akharahu, dia singkirkan. Dia singkirkan. Dia tidak ingin dahan yang berduri ini mengganggu, terkena manusia sehingga mereka tersakiti. Apa balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang ini? Fasyakarallahu lahu faghafarallahu. Maka dengan sebab itu Allah bersyukur atas perbuatannya ini dan Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Sangat ringan ma'asyarul ahibah barakallahu fikum apa yang dia lakukan. Hanya menyingkirkan gangguan di jalan, tidak perlu dana. Tidak perlu tenaga yang ekstra, hanya menyingkirkan saja ranting yang berduri di jalanan ini, dia singkirkan. Dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Bahkan disebutkan dalam lafaz yang lain, masih di dalam Sahih Muslim, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Seseorang melewati suatu jalan dan dia mendapati ada ranting dahan, ya, ranting di jalan, yakni dahan yang jatuh dari pohon mungkin. Kemudian dia mengatakan, "Wallahi la unahyan hadza 'anil muslimin." Demi Allah, akan aku singkirkan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. La yudhihim. Apa balasan yang Allah berikan kepada dia? Fa udkhilal jannah. Allah masukkan dia ke surga dengan sebab itu. Luar biasa masyaallah hibah barakallahu fikum. Amaran yang sangat ringan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain, masih di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'lil muslimin." Sungguh aku melihat ada seorang lelaki yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain di surga untuk berlezat-lezat dengan kenikmatan tentunya, disebabkan sebuah pohon yang dipotongnya dari jalanan karena pohon tersebut mengganggu kaum muslimin yang lewat di jalan tersebut. Luar biasa. Masih di dalam Sahih Muslim dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni syai'an antafi'u bihi, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku ambil manfaat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Izilil adza an tariqil muslimin." Singkirkanlah gangguan dari jalan kaum muslimin. Subhanallah. Amalan yang mudah dikerjakan namun memberikan keutamaan yang sangat besar, masyaallah hibah barakallahu fikum. Maka jangan kita remehkan kebaikan, ya. Misal kita melihat ada sampah di jalan, kita biarkan saja. Atau kita melihat ada ranting yang jatuh di jalan, kita biarkan saja. Kan ada tukang sampah. Kan ada ini, kan ada itu. Jangan demikian masyarallah hibah barakallahu fikum. Selagi kita mudah, selagi kita bisa, selagi kita ada kelapangan, kita lakukan. Kita mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun. "Walau antalqa akhaka biwajhin talqin." Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun. Ketika dilakukan dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi besar nilainya. Terlebih lagi keikhlasan yang ada di hati selalu dipupuk. Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah mengatakan, "Wa kam min 'amalin saghirin tukabbiruhu niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar. Pahalanya menjadi besar, nilainya disebabkan niat. Demikian pula sebaliknya, "Wa kam min 'amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil disebabkan niatnya. Maka masyarul ahibbah barakallahu fikum, pentingnya bagi kita untuk selalu bersemangat mengamalkan kebaikan. Selalu bersemangat mengamalkan apa yang dibimbingkan di dalam Islam. Apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya. Demikian pula, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya, menuai hasilnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka hendaknya kita ingat ayat ini agar kita semakin jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu mengawasi. "Inna Allah kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Sampai di antara ulama kita ada yang mengatakan, "La tanzur ila sigharil khathiyah." Jangan engkau melihat kecilnya kesalahan, kecilnya maksiat. "Walakin undur," akan tetapi lihatlah, "ila man asaita," kepada siapa engkau bermaksiat. Kepada Rabbul Alamin, Zat yang maha besar, Rabb semesta alam. Barakallahu fikum. Lihatlah apa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pelaku maksiat. Tidak kuasa kita menahan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu ingat ayat ini. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dia akan menuai hasilnya. Kemaksiatan itu akan berdampak pada diri seseorang. Akan berdampak pada diri seseorang di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat akan berdampak lagi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka bertobatlah kepada Allah. Iringi kejelekan itu dengan kebaikan. Perbanyak kebaikan. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. "Wasta'in billahi wa la ta'jaz." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan engkau merasa lemah. Kita cukupkan tausiah singkat kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.